كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، di antara iman, di antara rukun iman yang wajib untuk setiap muslim mengimaninya adalah beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Dan termasuk beriman pada hari akhir, ini mengimani terhadap apa saja yang datang berupa berita-berita yang datang terkait dengan hari akhir. Hari kiamat disebutkan para ulama dimulai sejak seorang meninggal dunia, maka ia pun akan berpindah dari alam dunia ke alam kubur. Beriman dengan alam kubur, siksa kubur, fitnah kubur, ini termasuk disebutkan oleh para ulama termasuk pada iman pada hari akhir, dimasukkan pada iman pada hari akhir. Demikian juga yang terkait dengan peristiwa-peristiwa menjelang terjadinya kiamat yang telah disebutkan dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah tentang tanda-tandanya, terutama tanda-tanda besar. Demikian pula apa yang terkait dengan peristiwa hari kiamat itu sendiri, dan juga apa yang terjadi setelahnya. Ini semua masuk pada iman pada hari akhir. Beberapa di antaranya juga telah kita bahas dalam pembahasan kita ta'liq terhadap kitab syarah Ushul Sunnah karya Imam Ahmad yang disyarah oleh Syekh Rabi bin Mahadi hafizahullah wa ra'ah. Di antara yang terkait dengan beriman bahwasanya nanti dari kiamat Allah itu bisa dilihat kaum mukminin hanya melihat pada Rabb mereka. Demikian pula yang akan disebutkan setelahnya, yang ini terkait pembahasan al-imanu bil mizan yaumul qiyamah. Beriman kepada al-mizan, adanya timbangan nanti di hari kiamat yang akan menimbang amal-amal setiap hamba. Mengimaninya termasuk bagian dari beriman kepada hari akhir, masuk daripada rukun-rukun iman. Berkata Al-Imam Ahmad Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Syaibani rahimahullah, salah satu dari al-a'immah al-arba'ah, imam yang empat yang terkenal dengan mazhabnya masing-masing dalam masalah fiqih. Imam Ahmad dikenal dengan mazhab Hambalinya. Beliau berkata dalam Ushul Sunnah, wal imanu bil mizan yaumul qiyamah. Termasuk diantara prinsip Ahlus Sunnah adalah mereka beriman kepada al-mizan yang ada nanti di hari kiamat, timbangan. Kama jaa, sebagaimana yang telah datang dalam hadis, dalam riwayat disebutkan, yuzanul abdu yaumal qiyamati fala yazinu janaha ba'udah. Seorang hamba, nanti ada seorang hamba di hari kiamat, ia ditimbang. Seorang hamba tadi ditimbang, orangnya ini ditimbang. Fala yazinu janaha ba'udah, ternyata beratnya tidak lebih dari sayap nyamuk. Sebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab tafsir. Wa tuzanu a'malul ibad kama jaa fil athar. Demikian juga akan ditimbang amal-amal para hamba sebagaimana telah datang dalam asar, dalam riwayat, dalam hadis-hadis. Amal-amal juga ditimbang. Wal imanu bihi wat tasdiqu bihi wal a'raf amman radda dzalik wa tarku mujadalati. Sehingga sikap kita adalah mengimaninya terhadap al-mizan tadi. Kita membenarkannya, membenarkan riwayat-riwayat yang menyebutkan tentangnya, dan kita berpaling dari orang-orang yang menolaknya, serta kita meninggalkan perdebatan dengan mereka dalam masalah ini. Berkata Syekh Rabi hafizahullah dalam syarah beliau, wal imanu bil mizan yawmal qiyamah kama jaa yuzanul abdu yawmal qiyamati fala yazinu janaha ba'udah. Iman dengan al-mizan, timbangan nanti di hari kiamat, sebagaimana telah datang dalam hadis, seorang hamba akan ditimbang di hari kiamat nanti, ternyata tidaklah melebihi berat sayap nyamuk. Yu'ta birrajul al-azim as-samin. Ini disebutkan dalam riwayat yang lain. Yang ditimbang ini seorang yang besar badannya, seorang laki-laki besar badannya, gemuk. Nah, kalau ditimbang di dunia mungkin sampai ratusan kilo mungkin. Atau lebih. Fala yazinu 'inda Allah janaha ba'udah. Ternyata ketika ditimbang di hari kiamat, dengan timbangan hari kiamat, beratnya tidak melebihi sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan timbangan ini terkait dengan apa yang sudah ia perbuat di dunia. Meskipun yang ditimbang orangnya, tapi bukan yang ditimbang berat badannya, tapi ditimbang terkait dengan apa yang telah ia amalkan selama di dunia. Ternyata meskipun orangnya besar, gemuk, ditaruh di timbangan tadi, beratnya tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Hadza fihi dalil ala anna al-ashkhas yuzun. Dari sini, dari hadis ini terdapat dalil bahwasanya Yang ditimbang itu adalah orang-orangnya. Yang ditimbang itu orangnya. Manusianya ditimbang. Dari hadis ini. Wa warada fi hadis Tsabit. Juga hadis lain. Datang dalam hadis lain yang menguatkan masalah ini, bahwasanya ditimbang itu adalah orangnya. Bahwasanya ditimbang itu dari kiamat, orangnya ditimbang. Ini pada hadis Tsabit. Anna ibn Mas'ud irtaqa ala syajaratil araq. Disebutkan dalam sebuah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini memanjat pohon arak. Pohon arak. Ini pohon yang dibuat sebagai siwak. Memanjat pohon arak. Wa kana daqiqus saqain. Dan Ibnu Mas'ud ini seorang yang kecil kakinya, betisnya kecil, kurus. Fa ta'ajjabu min diqqati saqai. Orang-orang yang di bawahnya, para sahabat melihat kakinya Ibnu Mas'ud tadi, mereka terheran-heran. Oh, ternyata kecil sekali kakinya Ibnu Mas'ud ini. Faqal. Kemudian Rasulullah SAW bersabda melihat para sahabatnya yang terheran-heran dengan kakinya Ibnu Mas'ud yang begitu kecil tadi. Kata beliau SAW, la ta'jabu min diqati saqaih, fa innahuma athqalu fil mizani min jabal Uhud. Kalian jangan heran dulu, jangan tertipu dengan kecilnya dua kakinya Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah SAW. Dikarenakan meskipun kecil, beratnya ketika nanti ditimbang di hari kiamat, ini lebih berat dari Jabal Uhud, Gunung Uhud. Baik. Hadza dalilun ala anna al-ashkhas yuzun. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya di hari kiamat nanti orang-orang itu, manusia-manusia ini juga akan ditimbang. Orangnya ditimbang. Berdasarkan dua hadis ini. Berdasarkan dua hadis ini menunjukkan bahwasanya nanti di hari kiamat orangnya itu ditimbang. Ada yang besar badannya, gemuk, ternyata ketika ditimbang tidak lebih dari sayap nyamuk. Ada yang orangnya kurus, kecil, ketika ditimbang ternyata lebih berat daripada Gunung Uhud. Ini semua kembali kepada amalan-amalannya selama di dunia. Wa ammal a'mal. Adapun amal-amal tadi orangnya, sekarang amalannya. Apakah ia juga ditimbang? Fala khilafa fiha. Maka yang demikian tidak ada perselisihan di antara para ulama. Mereka sepakat annaha tuzan. Maksudnya amal itu juga ditimbang. Bukan cuma orangnya tadi, ya amalannya juga. Al-Mu'tazilah wal-Jahmiyah wa ahlul dhalal yunkiruna al-mizan al-mahsus. Tetapi dari kelompok-kelompok sesat, misal Mu'tazilah, kelompok Jahmiyah, dan yang misal dan mereka dari kalangan ahlul dhalal, orang-orang sesat, kelompok-kelompok sesat, yunkirun, mereka mengingkari al-mizan al-mahsus, mizan timbangan yang mahsus, yang ada bentuknya, bentuk fisiknya ada. Mereka mengingkari yang demikian. Tidak ada itu timbangan yang bentuknya timbangan yang bisa dilihat, bisa dirasakan dengan panca indera. Tidak ada itu, kata mereka. Mereka mengingkarinya. Raddul wazna al-adl. Mereka mengatakan yang dimaksud dengan mizan itu, timbangan tersebut adalah keadilan. Jadi tidak ada bentuknya timbangan seperti apa, seperti bentuk timbangan yang ditimbang seperti apa, tidak ada. Itu hanya kiasan saja untuk menunjukkan keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengingkari taib mizan yang nyata tadi. Mereka hanya mengatakan itu majas saja, kiasan saja. Tidak ada yang bentuk fisiknya. Hadza qaulul mu'tazilah wal jahmiyah wa man wafaqahum min ahli dhalal. Ini ucapannya mu'tazilah juga jahmiyah, kelompok jahmiyah, kelompok mu'tazilah, dan yang sepakat dengan mereka dari kalangan ahli dhalal. Yunkirun al mizan, mereka mengingkari adanya mizan. Ini kelompok yang mengingkarinya. Adapun ahlu sunnah, mereka menetapkan mizan sebagaimana disebutkan dalam hadis, dalam ayat, dipahami secara zahirnya bahwasanya ada nanti timbangan yang akan menimbang wujudnya nyata, bentuk fisiknya ada. Dan diantara apa yang diyakini ahlu sunnah tentang al-mizan, wal mizanu lahu kiffatan tuzanu fiha al-a'mal. Al-mizan ini memiliki dua lengan. Ini ada, kalau timbangan itu timbangan yang ada sebelah kanan, ada sebelah kirinya. Dua lengan yang ditimbang di dalamnya amal-amal hamba. Wa hadhihi min al-adillah, di antaranya dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya timbangan al-mizan itu memiliki dua lengan bentuknya. Di antaranya adalah hadis hadisus sijillat allazi ya'ti. Hadis tentang lembaran-lembaran amal, catatan-catatan amal, yang juga masyhur. Hadis ini disebut sebagai hadisul bitaqah, hadis tentang kartu, kartu yang berisi catatan amal. Ya'ni yukhbiruhu Allah tabaraka wa ta'ala وَيُعْرِضُ عَلَيْهِ أَعْمَالَهُ. Ini ketika seorang hamba didatangkan di hari kiamat nanti untuk ditimbang amalannya, Allah mengkhabarkan tentang amalan-amalannya selama di dunia, dipaparkan di depannya catatan amalannya. Fa idza biha fi tis'atin wa tis'ina sijillan tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Ternyata catatan-catatan amal tadi, yakni ini catatan amal kejelekannya, bukan dalam riwayat, catatan amal kejelekannya yang dipaparkan di depannya, jumlahnya ada 99 lembar, yang setiap lembarnya ini memenuhi bumi dan langit. Dalam riwayat yang lain, setiap lembarnya sejauh mata memandang, digelar terus sejauh mata memandang. Saking banyaknya catatan amal kejelekannya selama di dunia. 99 setiap lembar demikian panjangnya. Menunjukkan baik banyaknya kejelekan yang dilakukan di dunia. Summa yuqal, kemudian ditanya orang tadi, hal laka amal, hal laka min khair, hal laka min amal, apakah kamu punya amal kebaikan, apakah kamu punya kebaikan yang pernah kamu lakukan selama dunia, apakah kamu punya amal, amal kebaikan tadi. Melihat yang demikian, orang tadi putus asa sudah. Dia mengatakan, fayaqulu la ya Rabb, tidak wahai Rabbku, saya tidak punya catatan kebaikan, tidak punya amal kebaikan. Melihat demikian catatan amal kejelekannya, kalaupun dia sebut, rasanya sudah tidak ada gunanya dibanding dengan catatan amal kejelekan tadi. Artinya mengatakan tidak ada wahai Rabbku. Fayaqul, maka Allah berfirman, balaka indana hasanah, justru kamu memiliki kebaikan di sisi kami. Justru kamu memiliki kebaikan di sisi kami. Masih ada amal kebaikan yang tercatat di sisi kami. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu itu tidak akan menzalimi seorang pun. Kalau memang ada catatan kebaikan, mesti akan dikeluarkan, tidak disimpan. Meskipun ini catatan kejelekannya sedemikian banyak, ya sudahlah, tidak usah dikeluarkan saja. Tidak demikian, Allah tidak menzalimi seorang pun. Tidak mungkin Allah berbuat zalim terhadap para hambanya, sehingga tetap akan dikeluarkan catatan kebaikan tadi. Ternyata ketika dikeluarkan hanya sebuah kartu saja yang dikeluarkan, ternyata isinya hanya pada sebuah kartu dibandingkan dengan 99 lembar. Yang pada kartu tadi tertulis la ilaha illallah, tertulis la ilaha illallah. Fatudu'u la ilaha illallah fi kiffah وتوضع هذه السجلات التسعة والتسعون وتسعون سجل في كفة. Kemudian diletakkan satu kartu tadi berisi kalimat la ilaha illallah, kemudian diletakkan 99 lembar catatan amal tadi pada sisi yang lain, lengan yang lain dari timbangan, sebelah kanan kartu, sebelah kiri, mungkin seperti itu. Artinya di satu sisi timbangan diletakkan, dan di sisi lain juga diletakkan untuk dibandingkan mana yang lebih berat. Fatarajjaha bihima, itu bihima, bihima biha, fatarajjaha bihima la ilaha illallah li'annahu la yafqulu ma'asmillahi syai'un. Kemudian ternyata setelah ditimbang, yang lebih berat adalah kartu yang bertuliskan la ilaha illallah tadi, dikarenakan tidak ada yang lebih berat dari, tidak ada yang satu pun yang lebih berat dari nama Allah. Baik. Itu yang dari hadis ini sebagai dalil, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Baik. Intinya bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya timbangan itu memiliki dua sisi, dua lengan, kifatan. Waqad warada fi hadis, mungkin juga dalam hadis yang lain. Allah Ta'ala berfirman, atau Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Law wudi'atis samawati sab' wa man fihin wal aradina sab' wa man fihin fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah lamalat bihinna la ilaha illallah." Seandainya diletakkan langit yang ada 7 tingkat itu dan juga semua yang ada di dalamnya, langitnya dan seisinya ditaruh, bumi yang 7 lapis semuanya dan seisinya ditaruh, fi kifah, dalam satu sisi timbangan, wa la ilaha illallah fi kifah, dan la ilaha illallah pada sisi yang lain, la marat bihinna la ilaha illallah, maka yang lebih berat adalah kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad. Dua hadis ini menunjukkan bahwasanya al-mizan lahu kifatan. Al-mizan, timbangan amal di hari kiamat nanti memiliki dua sisi, dua lengan. Asyahidu annal mizana thabitun fil kitabi wa sunnah. Syahidnya, setelah kita bawakan hadis-hadis tadi, menunjukkan bahwasanya al-mizan, timbangan amal, itu sabit, ya, tetap adanya, sesuatu yang ada, sesuatu yang benar, hak, baik dalam Al-Quran maupun sunnah. Dalam sunnah sudah tadi disebutkan hadis-hadisnya. Dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat Al-Anbiya ayat 47, Allah Ta'ala berfirman, "Wa nadha'u al-mawazina al-qisth liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun shay'an wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin." Dan akan kami letakkan timbangan-timbangan keadilan nanti di hari kiamat. Maka tidak akan dizalimi seorang pun, satu jiwa pun tidak akan dizalimi sedikit pun. Meskipun sebesar, hanya sebesar biji sawi, sungguh kami akan mendatangkannya, amalan tersebut, untuk ditimbang. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai yang menghitung amalan tadi. Sangat adil timbangan hisab, timbangan amal, hisab, perhitungan amal nanti di hari kiamat. Tidak ada sedikit pun yang terlewat. Meskipun orang mungkin hanya melihat ini amalan sangat remeh, sangat kecil. Digambarkan hanya seperti biji sawi atau debu yang orang tidak berpaling atau tidak memandang padanya. Tapi Allah Maha Adil, amalan yang seperti itu, entah itu amalan baik, amalan jelek, akan datangkan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa beramal dengan amalan kebaikan, meskipun hanya kecil biji zarrah, maka ia akan melihatnya nanti di hari kiamat. Akan ditunjukkan kepadanya, kamu pernah melakukan ini. Atau amalan kejelekan, meskipun hanya sesuatu yang sangat kecil, sangat remeh ia anggap, nanti pasti ia akan melihatnya nanti di hari kiamat. Sehingga pantasnya bagi kita untuk selalu meraqabah, merasa untuk diawasi oleh Allah SWT, dan mengingat bahwa setiap amalan kita, besar maupun kecil, ini ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berusaha untuk selalu memperbanyak amalan kebaikan kita. La takhiranna minal ma'ruf syai'an walau antalqa akhaka bi wajhin thaliq, kata Rasulullah SAW. Jangan kau remehkan kebaikan sedikit pun. Apa saja, meskipun hanya sekedar untuk engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ini sesuatu yang remeh. Mungkin hanya dengan mengangkat dua ujung bibir saja, biar terlihat senyum wajahnya, menunjukkan wajah berseri-seri. Ini perkara yang sangat remeh kelihatannya, tapi kata Rasul jangan diremehkan kebaikan seperti ini. Kenapa? Ini nanti akan dihitung di hari kiamat, akan diperlihatkan dari kiamat, akan lebih, akan menjadi besar sesuatu yang kecil nanti di hari kiamat. Karena apa? Karena niat suatu amal itu, amal kebaikan yang kecil bisa menjadi besar nanti di hari kiamat karena niat yang ikhlas. Demikian pula amal yang besar, yang kelihatannya besar di hadapan manusia, ini bisa menjadi tidak ada nilainya ketika tidak ada keikhlasan padanya, tidak ada niat yang tulus padanya. Sungguh perhitungan Allah itu maha adil. Faman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang nanti timbangan amalnya ini lebih ringan dibanding timbangan kejelekannya, maka merekalah orang-orang yang akan merugi jiwa-jiwa mereka. Mereka tempatnya adalah di neraka jahannam, kekal di dalamnya. Surat Al-A'raf ayat 103. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aysyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka siapa yang berat timbangan amalannya, maka ia nanti di hari kiamat akan mendapatkan kehidupan yang ia ridhoi, yang menyenangkan. Sebaliknya siapa yang ringan timbangannya, maka tempatnya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, apakah kamu, apa itu hawiyah itu tadi? Narun hamiyah, itu neraka. Wal'iyadu billah, nas'alullah as-salamah di dunia wal akhirah. Kita minta keselamatan kepada Allah di dunia dan di akhirat. Ini semua dalil-dalil terkait dengan al-mizan, baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Al-Sunnah meyakini itu semua, bahwasanya al-mizan yaumul qiyamah haq, benar adanya. Wa ma'al asaf, dan sangat disayangkan sekali, Sayyid Qutb, seorang yang bernama Sayyid Qutb, ini seorang tokoh yang sangat dikenal, dielulukan oleh kelompok pergerakan seperti Ikhwanul Muslimin dan yang semisal dengan mereka, kalangan Khawarij, ini sangat mengelulukan, mengkultuskan Sayyid Qutb. Dalam keadaan wallahi yungkirul mizan, ia mengingkari adanya mizan. Yungkiru ru'yat Allah, ia mengingkari bahwasanya Allah itu, kaum mukminin akan melihat Rabbnya nanti di hari kiamat. Wasara ma'al jahmiyah wa ma'al mu'tazilah fi katsirin minal aqaid. Sayyid Qutb berjalan bersama Jahmiyah dan bersama Mu'tazilah dalam banyak permasalahan akidah. Wallahi hadha hasil, demi Allah ini yang terjadi. Wa nahnu naqul hadza li alla yukhda'u an-nas bi kutubi hadha ar-rajul. Dan kita mengatakan ini, kita harus menceritakan demikian meskipun banyak orang yang tidak suka. Apalagi tadi dari kalangan pergerakan yang mereka mengelulukan seorang Sayyid Qutb, dianggap sebagai tokoh pergerakan ulama haroki, kata mereka, ulama pergerakan, seorang mujahid, kata mereka, kita harus mengatakan yang demikian agar manusia tidak tertipu dengannya, dengan kitab-kitab yang ditulis oleh orang ini. Dikarenakan dia juga memiliki kitab-kitab yang ia tulis. Seperti diantaranya yang khusus dibantah oleh para ulama, sering disebutkan kitab tafsir karya Syekh Qutb dengan nama Zilalul Quran. Fa inna hawallahi mali'atun bidhalalat ya ikhwah. Dikarenakan pada kitab-kitab orang ini demi Allah penuh dengan kesesatan wahai saudaraku. Wallahi fi ususil usus wa usul usul. Yang mana kesesatannya bukan hanya pada perkara yang cabang, tapi sudah perkara yang sangat prinsip, perkara-perkara yang pokok, perkara-perkara akidah. Sayyid Qutb yatakhabbatu wa dhaya'a wa katsirun min asy-syabab sayudhi'una bisababi taqdisuhum lahu wa inzaluhum lahu ghayra manzilati. Sayyid Qutb ini serampangan, sembarangan dalam menulis kitab-kitab tadi, dikarenakan memang Syekh Qutb ini masyhurnya ini sebagai seorang sastrawan, bukan seorang ulama. Seorang sastrawan, dikenal sebagai seorang sastrawan. Akhirnya ketika menulis kitab-kitab tentang masalah agama yang bukan bidangnya, jadilah ia serampangan di dalamnya. Dalam keadaan banyak dari kalangan para pemuda mereka terpengaruh, tersesat dengan sebab mereka mengkultuskan Syekh Qutb, menempatkannya pada sesuatu yang bukan posisinya, ditempatkan sebagai seorang ulama padahal bukanlah seorang ulama. Di antara yang disebutkan para ulama saat kesesatan yang di dalam kitab tafsir Zilalul Quran, Syekh Qutb mencela Nabi Musa. Juga Syekh Qutb mencela Utsman bin Affan, salah satu dari al-khulafa ar-rasyidin. Wallahu musta'an. Fala tajidu al-mu'tazili wal jahmi fi bid'ah illa syarakahum fiha wa jallaha lahum wa waddahaha ma'al asaf. Maka tidak akan engkau temui, kau dapati seorang Mu'tazilah atau seorang Jahmi, mengikut Jahmiyah, pada kebid'ahannya kecuali Syekh Qutb berserikat dengan mereka dalam kebid'ahan tadi. Ia bahkan baik mendakwahkannya, menerangkannya. Ma'asaf, ini sangat disayangkan sekali. Padahal tadi seorang yang ditokohkan, tapi malah menyesatkan umat. Ini sesuatu yang sangat disayangkan. Seharusnya seorang tokoh itu bisa menjadi panutan dalam hal kebaikan, tapi karena ketokohannya tadi justru menjadi membuat orang tertipu dengannya. Bahwa yungkirul mizan wal ars wa asya kathirah. Syekh Qutb mengingkari masalah mizan, juga arsnya Allah, dan banyak perkara. Ma'azirullah. Baik. Wal imanu bil mizan yaumul qiyamah kama jaa. Dan iman kepada mizan hari kiamat sebagaimana yang datang dalam nas-nas hadis. Juga nas-nas dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Mu'tazilah wal Jahmiyah wa al-dhalal wal batiniyah yunkiruna hadzal asya. Maka kelompok Mu'tazilah, kelompok Jahmiyah, orang-orang yang sesat, orang-orang kelompok batiniyah, mereka mengingkari perkara-perkara ini. Wal imanu bihi wa tasdiqu bihi wal i'rad an man radda dzalika wa tarku mujadalati. Sehingga yang wajib bagi kita, dimana inilah prinsip al-sunnah, beriman dengannya, membenarkannya, berpaling dari orang-orang yang menolaknya. dan meninggalkan perdebatan dalam masalah ini. Araftum ma yuqalu fil mujadalah. Sebagaimana kalian telah mengetahui apa yang telah kita bahas dalam masalah perdebatan dalam masalah agama. Tidak boleh, dilarang. Merupakan salah satu prinsip dalam agama, prinsip al-sunnah, dilarang memperdebatkan masalah agama. Apalagi permasalahan yang sudah sangat jelas nas-nasnya dalam Al-Quran maupun hadis. Kalau ada orang tidak percaya, ya sudah, tidak usah diurusi, tidak usah diajak berdebat, dikarenakan ini perkara sudah jelas, tidak perlu diperdebatkan lagi. Baik. Lain halnya ketika orang tersebut adalah seorang yang menginginkan kebenaran, ketika kita memandang orang ini bisa dinasihati, ketika ada sedikit diskusi dan ia bisa memahami, kita memandang ia ketika mengetahui perkara yang benar, perkara yang hak dari nas-nas dalil, ia bisa menerima, maka yang demikian tidak mengapa kita berdebat, berdiskusi dengannya. Tapi kalau kita melihat ini seorang yang mu'anid, menentang, keras kepala, maka yang demikian kita tinggalkan, tidak usah dilayani, meskipun ia mengajak kita. Tidak berani debat sama saya, dan misalnya apapun ucapan dia, ini tidak perlu kita layani, dikarenakan ini perkara yang sudah jelas, perkara dalam masalah prinsip agama, tidak perlu untuk diperdebatkan lagi. Yang mau ikut, alhamdulillah. Yang tidak mau, resiko ditanggung sendiri. Sebagaimana telah lalu perincian dalam masalah ini, Allah Ta'ala alam bisawab. Demikian bahasan kita terkait masalah al-mizanu yaumul qiyamah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.